Terima kasih yang kalian yang kalem dulu. Sebuah lagu Spiring berdua buat Anda. Thank you. Dia mencintai. kasihan yang ku punya raih entah kemana. Terjatuh dari jambangan galang badai menerjang. Kalau masih bersemi di manakah mana pusaranya. Aman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berdiri semuanya dong. Sengaja sebagai tembang pertama saya kasih lagu yang slow dan melankolis sebagai salam cinta saya buat Anda bersama Balapa. Peace. Bagi-bagi dulu. Udah. Tiada mungkin lagi sampaikan ya, salam cinta saya buat Anda semuanya. dulu dong. Yang belakang diangkat tangannya lagi dong. Tuhan.